sungguh ku sempat meragu. Adakah hatimu aku? Kau sepertinya biasa saja. Aku pun juga begitu. Namun saat kau cemburu, ini bukan rasa yang biasa. Kita.